أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ketujuh dari kitab Janaiz. Pada bab yang ketujuh, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab قول الرجل المرأة عند القبر اصبري. Bab perkataan seorang laki-laki kepada perempuan yang sedang bersedih di kuburan, isbiri, bersabarlah engkau. Dan beliau akan menyebutkan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Yang hadis tersebut menunjukkan diperbolehkannya mukhatabatu rajul lil mar'ah inda hajah. Diperbolehkannya laki-laki berbicara kepada wanita yang bukan mahramnya tatkala dibutuhkan. Dan di antara hajah itu inda nasihah, ketika memberikan nasihat. Seperti yang akan kita lihat dalam bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Adam wa Adam ibn Abi Iyas wa Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah bin Kifli. Ya. Syu'bah ibn An. Asalnya Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, amin fil hadis. Qala haddatsana Thabit wa Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimra'atin inda qabr wa hiya tabki, faqala alaihi salatu wassalam ittaqillah wasbiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Sebenarnya disebutkan inda qabrin sabilah, menangis di kuburan anaknya yang meninggal ketika masih dalam keadaan sabi, kecil, bayi. Maka Nabi SAW ketika melihat wanita sedang menangis di kuburan putranya, Nabi mengingatkan ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Menawait ya amat Allah, wahai wanita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan nanti akan kita lihat di beberapa bab setelahnya di kitab Janaiz, lafaz dari sini dengan lafaz yang lebih lengkap. Wanita ini ketika dinasihat untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati, menjauhlah engkau dariku. Engkau mengatakan seperti itu dikarenakan engkau tidak tertimpa dengan musibah yang telah menimpaku. Dikatakan walam ta'rifu. Oleh tadi melihat seperti itu karena dia tidak mengetahui, tidak sadar kalau yang menasihati itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi ketika dijawab dengan jawab tersebut, famadha, Nabi meninggalkan tadi dan beliau kembali ke rumahnya. Kemudian ada salah seorang yang mengkhabarkan kepada wanita tadi, bahwa tadi yang menegurmu itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wanita tadi terkejut dan langsung bangkit dan datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah la ma'rifka. Wahai Rasulullah, tadi saya tidak mengetahui kalau yang menegurku adalah engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, innama sabru inda sabnatil ula. Semuanya kesadaran yang sempurna, yang terpuji, dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala lah inda sabnatil ula. Di awal benturan, di awal terjadinya musibah yang menimpa seorang hamba. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Nabi menasihati wanita tersebut ketika menangis di kuburan. Dan jumhur ulama berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya wanita berziarah kubur. Dan ini masalah khilafiyah. Masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Kenapa diambil dari hadis ini istinbat diperbolehkannya wanita berziarah kubur? Nabi ketika melihat orang tersebut menangis di kuburnya, beliau mengingatkan untuk bertakwa dan bersabar dan tidak memerintahkannya untuk kembali. Seandainya ziarah kubur itu muharram, misalnya Nabi akan memerintahkannya untuk kembali atau mengingatkan untuk tidak menziarahi kubur. Dan juga berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fakuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna tudzakkirukum al-akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Adapun sekarang ziarah kalian. Adapun sekarang ziarah oleh kalian kubur. Karena ziarah kubur mengingatkan akhirat. Katanya hukum bersifat umum, mencakup laki-laki dan wanita. Terlebih lagi disebutkan indahnya ziarah kubur mengingatkan seorang dengan akhirat. Dan wanita pun butuh untuk mengingat akhirat. Dan juga berdalil dengan hadis Aisyah dan hadis dari Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aqulu lahum?" Apa yang hendaknya aku katakan? Itu ketika ziarah kubur. Maka dikatakan, "Quli," katakan olehmu. Ketika engkau menziarahi kubur, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wa muslimin yarhamullahu mustaqaddimina minna wa mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, katakan olehmu ketika berziarah kubur, assalamu ahla diyar, kesejahteraan atas engkau sekalian pada penduduk negeri kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mu'minin dan kaum muslimin. Yarhamullahu mustaqdimina minal mustakhirin, Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu di antara kita dan orang yang kemudian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah semuanya akan menyusul kalian. Sayyidina Nabi mengajarkan kepada Aisyah, "Quli, katakan kepadamu ketika ziarah kubur." Adapun hadis yang datang yang isinya la'anallah zawaratil kubur, dan jadi disahihkan oleh para ulama bisyawahidi, karena jumhur tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu. Yang dilaknat oleh Nabi SAW zawaratil kubur. Dan zawarah itu sigah fa'al, sigah mubalaghah, wanita yang memperbanyak ziarah kubur. Itu yang dilarang. Yang dilarang sebutkan karena wanita tidak seperti laki-laki. Seumur jiwa mereka lebih lemah. Seperti yang terjadi dalam hadis ini. Seorang wanita ketika anaknya meninggal ziarah kubur, di kuburan menangis. Nah, terkadang mungkin melakukan atau mengucapkan kalimat yang tidak diperbolehkan. Maka seperti itu dilarang. Memperbanyak wanita ziarah kubur ataupun ziarah, secara aslinya hukumnya boleh untuk laki-laki, begitu pula untuk wanita. Adapun lafaz la'anallahu zairatul kubur mudha'af, dilafadkan, didhaifkan. Yang kuat zawaratil kubur, wanita-wanita yang perbanyak ziarah kubur. Ini hukum ziarah wanita ke kubur. Kalau ziarah wanita kubur menyebabkan perkara yang diharamkan, menangis atau berkeluh kesah di kubur atau melakukan perkara yang muharram, maka tidak diperbolehkan. Ada misalnya yang aman dari hal tersebut, datang dalam rangka tadakul akhirah, mengingat hari akhirah, dan berdoa untuk yang dikubur dan tidak melakukan perkara yang muharram, maka hukumnya boleh. Tapi jangan memperbanyak ziarah kubur kaum wanita dengan hadis yang tadi dihasankan oleh al-ilm, la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat wanita yang perbanyak ziarah kubur. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan secara mutlak wanita menziarahi kubur, juga membab sadid darai, menutup pintu yang dikhawatirkan terjadi perkara yang muharram pada wanita ketika menziarahi kubur. Dan juga dari sini kita bisa ambil faedah yang lainnya tentang bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan beliau ketika beliau menasihati seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Jawabannya ilaika anni. Ilaika anni itu ismu fi'il amr, yang aslinya tanaha, ab'id, menjauhlah engkau dariku. Nabi ketika disuruh pergi oleh tersebut, beliau pergi karena beliau tahu bagaimana keadaan wanita tadi, larut dengan atau dalam kesedihannya. Sehingga ketika dia sadar dan berita itu Nabi SAW, dia segera datang ke rumah Nabi SAW. Nabi tidak marah atau menghardik wanita tersebut. Beliau tinggalkan. Dan juga faedah yang sangat besar tentunya kalimat Nabi SAW kepada wanita tersebut. Innama sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna, yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu yang besar, yang Allah kata wabashiru sabirin, itu kesabaran di awal musibah, menunjukkan kekuatan imannya dan keteguhan hatinya dengan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adam gasududah, berlalu waktu, maka dengan sendirinya orang itu akan bersabar mau tidak mau. Seperti seorang yang ditinggalkan mati oleh suaminya, Wanita yang biasanya lemah, ketika ditinggal meninggal oleh suaminya, dia sangat sedih. Sampai tidak bisa makan, tidak ada selera untuk minum, tidak bisa tidur. Tapi dia sudah berlalu bulan, lebih dari tahun, nah akan kembali seperti biasa. Mau tidak mau, dia harus bersabar. Tapi bersabar yang terpuji itu inda awali sodnah, di awal ujian. Oleh itu Nabi Sallam mengajar kepada kita, fa'in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada, walakin qul qadarullah ma syaa fa'. Kalau terjadi sesuatu padamu, maka jangan kau mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, sehingga tidak terjadi hal ini. Tapi katakanlahmu qadarullah ma syaa fa'. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini perkara yang butuh dari kita untuk mengamalkannya, belajar untuk bersabar, belajar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan terjadi apa yang sering kita saksikan. Seorang muslim tertimpa musibah, dia langsung marah-marah atau kadang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Kemudian setelah lama baru dia sadar. Itu kesabaran yang tidak terpuji, kesabaran di akhir. Seorang mukmin dari awal kejadian, ketika terjadi, dia langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah. Ini maklum maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dihindari. Kewajibannya mengatakan qadarullah ma syaa. Ini ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Setelahnya tentang memandikan mayat, bisa kita beli pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.